نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku di kesempatan di pagi yang penuh barokah ini ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masih berada, saat ini kita berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masih berada di ajang di silsilahnya tentang hari akhir. Sahabat, kita masih belum melewati ini semua karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hari akhir. Dan pada pertemuan yang lalu Buya sudah memberikan penjelasan kepada kita apa saja sih amalan-amalan yang bisa menjadikan beratnya timbangan kita, menjadi beratnya mizan ya di akhirat nanti sahabat ya. Jadi amalan-amalan yang subhanallah kemarin Buya mengembarkan tentang masalah akhlak yang mulia itu adalah paling yang menjadikan mizan kita itu semakin timbangan kita di akhirat semakin berat sahabat, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Baik sahabatku, kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita. Akan tapi sebelum kita lanjut, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Kita akan menyapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat, berkat Umi buat para pendengar dimanapun Anda dimanapun berada, dan semoga para pendengar juga senantiasa dalam ridha Allah, rahmat amin, Allah amin, amin, dimudahkan amin. Untuk menjalankan ibadah puasa dan juga bisa menghidupkan malam dengan ibadah. Amin. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan, kita masih berada di silsilahnya hari akhir Bu ya. Dan untuk pembahasan kita kali ini temanya apa Bu ya? Kita akan lanjutkan karena kemarin kita belum keluar dari perjalanan menuju surga ahli iman dan neraka ahli kufur. Kita kemarin masalah timbangan, berarti sekarang masuk ini telaga. Telaga Bu ya. Baik subhanallah sahabat, pembahasan kita kali ini adalah telaga yang akan dilewati oleh orang-orang ketika mereka berada di padang mahsyar untuk menuju ke Shiratal Mustaqim ya sahabat ya. Jadi ada perjalanan panjang dan kita Buya akan menjelaskan kepada kita semua apa sih mungkin akan terjadi pada kejadian saat kita melewati telaga tersebut. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan beranjak kemana-mana. Buya akan berikan penjelasan kepada kita semua. Dipersilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Kemudahan. Amin. Dan juga semoga kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Amin. Yang membuahkan amal dan membuahkan keyakinan yang sesungguhnya. Amin. Masalah telaga atau yang disebut dalam bahasa Nabi adalah haud. Haud, ya. Haud adalah telaga. Dan Nabi SAW dalam hadis yang dari Imam Tirmidzi mengatakan inna likulli nabiyyin haudho. Jadi setiap nabi itu sebenarnya punya telaga. Ya. Setiap nabi punya telaga. Punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridan. Dan mereka itu berbangga-bangga siapa yang paling banyak yang datang ke telaganya tersebut. Wa in arju anakku na aktharuhum waridatan. Aku berharap bahwasanya yang datang ke telagaku adalah yang paling banyak. Dan benar, yang datang ke telaga Nabi adalah paling banyaknya orang. Dan telaga di sini maksudnya adalah tempat berkumpulnya air. Yaitu dan sebuah sudah gambaran yang dahsyat di saat orang dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan di bawah terik matahari yang hanya sejengkal dari atas kepalanya, panas yang luar biasa dengan manusia yang begitu banyak, perjalanan panjang. Bayangkan tiba-tiba terlihat yang namanya telaga. Ya, bismillah. Dan memang bagi orang-orang yang tidak punya iman akan semakin tersiksa melihat telaga. Dia melihat telaga nggak bisa dekat. Nggak bisa dekat ya, subhanallah. Dan hanya ahli iman saja dari setiap umat, setiap para nabi bisa masuk ke telaga-telaga tersebut. Ya, ya. Dan Nabi Muhammad mempunyai telaga yang paling agung, sangat besar. Telaga Rasul SAW sangat besar dan paling besarnya telaga. Airnya putih, lebih putih dari susu, jernih. Lebih manis dari madu, lebih harum daripada minyak misik. Sampai dikatakan bahwasanya gelas-gelasnya yang tersedia adalah sebanyak bintang gemintang di langit. Subhanallah. Baik. Dan ini adalah disiapkan untuk orang ahli iman. Begitu banyak. Dan ada tapi, di antara mereka yang mendapatkan istimewaan diambilkan. Bisa minum telaga Al-Kahfar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Baik, itu adalah telaga dan harus kita yakin itu ada. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang bisa memasuki telaganya Nabi SAW. Bahkan bukan sekedar meminum dari air telaga, akan tapi semoga kita termasuk bisa minum air telaga dari tangan Nabi SAW. Kalau sudah meminum air telaga tidak akan haus selama-lamanya. Dan telaga Nabi disebut dengan telaga Kaufar. Begitu banyaknya telaga tersebut, begitu banyaknya yang datang ke telaga tersebut, atau begitu luasnya, maka disebut telaga Kaufar. Inna atainakal Kautsar. Aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Telaga Kautsar. Nah, di sini ada dan juga ada kabar gembira. Kalau dikatakan majelis ilmu dikatakan taman surga. Artinya orang yang sering menghadap memasuki majelis ilmu akan dihantarkan kelak ke taman surga, pintu menuju surga itu. Begitu juga mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabaini mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannati wa mimbari ala haudi mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kita tahu raudhah di Madinah sana. Raudhah itu diambil dari kata apa? Dari perkataan Nabi. Nabi pernah menyebut antara baiti rumah Nabi. Rumah Nabi itu ada rumah Siti Aisyah juga. Yang sekaligus jadi makam Rasulullah. Antara rumah ke mimbar itu disebut sebagai raudhah, taman surga. Makanya disunahkan kita untuk melakukan sholat dua rakaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimbari ala haudi. Dan mimbar Nabi itu berada di hautnya Nabi Muhammad, di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pemahamannya? Sudahlah, yakini saja ini Nabi yang bersabda. Artinya ya kalau kita sering ke sana dengan melakukan kemuliaan di tempat tersebut, ya insyaallah bakal bisa masuk ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang tidak bisa pergi ke sana, Bu ya, apakah tidak mungkin? Kerinduan itu bukan jasad. Ada orang ke sana enggak mendapatkan apa-apa. Iya, Bu. Akan tapi rindunya di dunia itu menjadikan dia bisa mendekat kepada telaga Kautsar. Sungguhnya, Bu. Baik, itu yang sesungguhnya, kerinduan yang sesungguhnya. Ya, kemudian orang-orang ya, dan memang luas sekali ini telaganya itu paling luas dan yang datang adalah paling banyak. Ya, kemudian dikatakan bahwasanya sekali minum akan menjadikan orang tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fihi abarik kanujumis sama, mempunyai gelas-gelas cangkir-cangkir seperti bintang gemintang di langit. Man waradahu, barang siapa yang bisa datang kepada tempat tersebut, fasyariba minhu, kemudian bisa meminum, lam yadhma ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Dan nanti akan ketahuan siapa yang boleh datang ke tempat tersebut. Nabi memanggil, Nabi mencari umatnya. Sampai dikatakan bagaimana Nabi bisa tahu umat yang begitu banyak. Maka ketahuilah ada ciri khas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti dikenali oleh Nabi dengan ciri adalah kakinya putih menyala dan wajahnya dan tangannya menyala. Al-Qur sama tahjil, bekas min atharil wudu, dari bekasnya wudu. Ini jadi wudunya umat Nabi Muhammad beda dengan umat yang lain, maka saat itu ada tanda-tanda. Jadi akan masuk ke telaga Nabi, ketahuan tuh orangnya. Yang senang sholat berwudu gitu ya. Itu orangnya. Baik, kemudian setelah itu pertama kali orang yang bisa datang ke tempat tersebut ini ada bahwasanya ada beberapa orang yang mendapatkan kemuliaan bisa mendatangi tempat tersebut lebih dahulu dari yang lainnya. Mereka adalah orang-orang dikatakan diisyaratkan orang fakir muhajirin alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtahuna fadla minallah. Maka ini adalah diisyaratkan, dijelaskan Nabi bahasanya ini adalah orang-orang yang pertama kali akan masuki telaga tersebut. Subhanallah. Wa awaluhum adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Abu Bakar, Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian sisa para sahabat Nabi. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Fuqara'ul muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin yang meninggalkan kekayaannya di Mekah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang kemarin mendapatkan buku dari tangan kanannya itu. Ya semuanya orang ahli iman. Akan tapi begitulah. Kemudian orang-orang yang datang ke tempat tersebut dengan kemudahan. Memang di situ ada hal lain lagi bahwasanya memang ada tanda. Dari awalnya tentu ada kemudahan, mulai dari hisab dari ini memang ada kemudahan. Sehingga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri itu memang itu bukan orang yang capek yang tersiksa keliling sana kemari itu yang seperti di kalau dalam bahasa Jawa Timur adalah diiteri pakai tampah begitu, bukan seperti apa untuk orang membersihkan padi dengan satu alat yang bulat begitu diputar-putar, bukan begitu. Ya. Ini adalah orang-orang baik akan mudah dia menjalani proses ini begitu gampangnya. Kilat. Dan berjalan kilat sampai dikatakan yang berjalan seperti kilat. Subhanallah. Begitu cepatnya. Bahkan sampai digambarkan berjalan seperti di atas kepala manusia. Karena apa? Enggak kerasa dia perjalanan segitu banyak. Ya, ya. Begitu kencengnya berjalan. Ya. Sementara yang lain menjalani itu semua dengan ribuan tahun, tapi bagi sebagian orang, bagi ahli iman ternyata mabainal dhuhri wal asri, antara dhuhr dengan asar, begitu singkatnya. Dan Buya, Umi pernah mendengar Buya di beberapa majelis maulid yang menceritakan bahwa nanti di hari akhirat itu bahwa Rasulullah itu tidak tinggal diam gitu Buya ya. Bahwa seringkali Rasulullah itu ternyata menunggu umatnya ketika mereka berada di mizan, ketika pembagian buku, ketika jadi di beberapa tempat-tempat yang pemeriksaan seperti itu ternyata ada kalanya Rasulullah itu menunggu di sana untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya Buya. Nah, apakah memang ada penjelasan tentang hadis ini dan siapakah orang-orang yang akan kalau memang benar siapakah orang-orang yang akan ditunggu oleh Nabi Muhammad itu Buya? Apakah memang orang yang sebenarnya mungkin dia tidak selamat tapi karena ada Rasulullah menjadi selamat atau bagaimana Buya? Ya tentu ada mukadimahnya di dunia. Kalau Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ya. Kalau ada dasar kecintaan ini akan bersama Nabi dimanapun dia berada. Ya, Buya. Dan kalau dia bakal dicari oleh Nabi SAW. Maka kalau kita mencari Nabi tidak akan ketemu. Ya, Buya. Tapi kalau kita sudah daftar di dunia ini, kenapa Nabi yang mencari kita? Nabi mencari Allah akan mendekatkan itu semuanya. Ya, sehingga tiba-tiba kita bisa bersama Nabi SAW dan Nabi akan menjangkau semua umat yang mencintainya. Baik, Buya. Dan juga pernah juga mendengar kisah bahwa ada beberapa orang yang memang mereka juga banyak melakukan kemaksiatan, artinya mendolimi dirinya sendiri. Akan tetapi ternyata ada yang kadang meninggal dengan wajah yang hitam, ada yang meninggal bahkan ada yang pernah diceritakan meninggal dengan wajah yang berubah begitu Buya. Lalu tiba-tiba oleh datang seorang laki-laki yang mengusap dalam mimpi begitu, tiba-tiba jenazah tersebut berubah. Ternyata memang dia adalah ahli maksiat, akan tapi dia banyak membaca sholat kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya putranya yang tahu itu pun akhirnya banyak membaca sholawat Buya. Dan itu pernah kalau tidak salah cerita itu ketika pada masa Imam Sufyan As-Sauri Buya. Nah, ingin Umi tanyakan, apakah hal-hal itu mungkin Buya? Dan kalau memang seperti itu, apakah tidak mungkin menjadi orang mengentengi dia menjadi maksiat, akan tapi dengan andalan membaca sholawat Nabi atau bagaimana Buya? Kalau orang hanya mengandalkan sholawat lalu tidak sholat, dia tidak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemaksiatan orang tersebut itu adalah termasuk ruya sholihin, mimpinya orang-orang soleh. Iya, orang yang tidak dengan syahwat dan sebagainya, maka itu mimpi bukan hujah memang. Iya, nah, tetapi bisa diambil pelajaran dan bukan suatu yang mustahil dengan yang demikian itu. Mimpi bukan hujah. Mimpi siapapun kecuali mimpinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi siapapun tidak jadi hujah. Ya. Biarpun orang katanya wali kutub besar kayak apa, mimpi bukan hujah. Akan tetapi lihat, kita bisa khusnudon karena orangnya bersih. Mungkin benar itu. Karena apa? Hubungannya dengan sesuatu yang baik, sholawat. Ya. Tidak mustahil. Karena banyak baca sholat, lalu dia selamat. Tapi ingat, itu bukan jadi hujah, lalu kita akan baca sholawat saja. Tidak. Kemudian tidak mau melakukan sholat yang lainnya. Berarti dia tidak kenal Nabi Wong Nabis. Jadi itu orang itu kalau benar seperti itu. Kalau benar kejadiannya, ketahuilah orang itu bermaksiat bukan karena menantang. Tapi karena memang tidak mengerti dia. Tapi taunya hanya sholawat. Sementara yang lain dia adalah jahil. Seperti orang awam di kampung lihat, dia senang kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Tapi ternyata apa? Sholat Jumatnya salah. ininya enggak benar. Dia masih berurusan dengan yang haram, ya, ya kan? Ya. Dia enggak ngerti itu semuanya. Dimaafkan. Atau mungkin dia tahu cuma dia merasa nyesel hanya kadang untuk meninggalkan. Bisa saja gitu, Bia, bisa ya. Saja ada penyesalan lalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngentengan ya dia awal neraka itu sudah. Kalau ngentengan jelas enggak mungkin, enggak begitu. Orang baca salat ngentengin. Karena sampai ada kami pernah dengar, Bia, Umi pernah dengar tuh kalau semua amalan itu masih belum tentu diterima kecuali salat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Sama semuanya. Kalau salawat hanya untuk bangga-banggaan, Nabi Muhammad tidak senang yang demikian itu. Jadi Nabi itu adalah sesuatu yang sangat agung. Jadi Nabi itu kadang dipakai kendaraan untuk mencapai segala sesuatu. Apa-apa cukup berselawat lalu mengatakan aku paling hebat dengan selawatku. Ya menjadi sombong. Nabi tidak terima itu semuanya. Dan Rasulullah tidak suka. Dan kita pernah mendengar yang demikian. Akan tapi memang maknanya karena apa? Itu maknanya makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti makna mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita mengundang doa malaikat. Kalau sudah doa malaikat maka tidak akan ditolak. Seperti itu maknanya. Karena apa? Salawat itu kan kita mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah akan tapi kalau dari situ kita sudah kotor hati ya enggak bisa dong. Kalau ditinjau dari makna kita rentet, kita teliti memang begitu. Mendoakan siapa? Nabi. Bahkan sudah janji barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sekali, Allah bersalawat kepada 10 kali. Tetapi bisa menimbulkan kemaksiatan juga orang sombong dengan majelis salawatnya misalnya. Ya. Majelis salawat sombongnya luar biasa, gede-gedean majelis. Kalau ada orang buat majelis lagi ramai marah dan sebagainya, dapat syafaat dari namau. Dari mana Nabi sendiri kan kedengkian orang tersebut tapi tidak senang kok. Tapi orang bersalawat adalah istimewa dan mulia. Jadi tidak, jangan sampai mengunduh. Semuanya bakal diterima kecuali salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara makna di saat tidak ada sebab-sebab ditolak, sebab ditolaknya bukan amal itu. Gini loh ya, amal itu gini. Dalam beramal itu ada amal itu ditolak karena kita waktu beramal tidak benar. Iya, Bu. Ria, Bu. Ada amal ditolak bukan karena kita melakukan dengan ria. Tapi ada sebab lain yang menjadikan amal ditolak. Sebetulnya amal ini secara sendiri dia adalah layak untuk diterima. Misalnya apa? Dia waktu melakukan dengan ikhlas. Dia melakukan begini. Tapi ternyata dia punya sebab-sebab yang menjadikan amal ditolak. Tahunya apa? Habis mungkin amalnya. Penggunjing. Dia mendengki. Dia punya penyakit yang lainnya. Nah, jadi jangan salah. Jangan langsung, wah, sholawatan aja deh. Ini pasti diterima nanti biarpun sholat. Nanti kan diterima sholatnya. Bisa saja dosa yang kita lakukan menghapus sholawat yang kita baca. Karena apa? Terlalu gede dosa kita. Kita baru ngunjeng orang. Hah? Maka ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya itu kalau terus-terus digembar-gemborkan, tidak dibarengi dengan pemahaman tentang membersihkan hati yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bahkan kedengkian itu dia lihat. Mengyakul hasanat kama taqul nar hatam. Sholawat kebaikan. Bisa saja habis ya, biarpun jago sholawat tapi pendengki. Iya, tidak ada guna. Maka akan habislah. Maka katailah kalau pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya, lihat, Nabi itu obat hati, bukan sekedar obat jasad, tapi obat hati. Kalau pecinta Nabi dia akan lembut. Makanya waliullah punya sifat salamatus sudur. Para waliullah itu menjadi wali karena dia dekat dengan Nabi, dekat hatinya. Bagaimana dekat dengan kita? Salamatus sudur, hatinya selamat, enggak ada dengki di dalamnya, enggak ada dendam. Ini baca selawatan pendendam, ini baca selawatan pendengki, menggunjing dan seterusnya, enggak ada gitu. Iya, baik. Dan tadi untuk masalah telaga, Bu, ya, mungkin ada yang pengen ditambahkan lagi, Bu, ya. Cukup, insya Allah. Intinya bahasanya telaga akan dimasuki oleh para pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu memang sudah tidak akan terlepas dari mukaddimah-mukaddimah sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudahan-kemudahan di saat dia di padang mahsyar, kemudian dia di alam barzah, di padang mahsyar, timbangan, hisab dan seterusnya. Itu satu paket. Kalau mudah terus gitu. Semuanya, Bu, ya. Baik, subhanallah. Tapi apakah ada, Bu, ya, orang yang mungkin ya subhanallah dia kesulitan ketika melewati mungkin hisab dan sebagainya tapi masih diberi kesempatan untuk minum ini, Bu, ya? Dia gini loh ya. Termasuk kalau ada dikabarkan bahasanya yang dihukum di alam barzah tidak akan dihukum lagi di akhirat. Di dihabiskan dengan hukuman karena Allah tidak akan menghukum dua kali. Iya. Akan tapi ketahuilah bahwa sudah dipaskan. Artinya apa? Sudah dikira-kira. Kalau sampai ada orang capek di padang mahsyar berarti terlalu gede dosanya kan begitu ya. Iya. Tapi kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah ya tidak akan capek di situ. Itu saja. Dan itu Bia melewati masa seperti pernah Bia ceritakan hadis Nabi tentang masalah syafaatul kubur uzma itu, Bia. Bahwa nanti umat-umat itu akan berkeliling untuk meminta syafaat kepada para nabi. Syafaat uzma dirasakan oleh semua umat. Dan itu apakah proses telaga ini setelah umat itu mencari pertolongan Rasul? Nah, ini dikatakan oleh para ulama ya? Tentang kapan waktunya masalah tertibnya ini ada berbeda-beda. Main lebih dulu dan sebagainya. Ada yang mengatakan hot ini termasuk akhir. Ada yang mengatakan hot ini masa akhir. Bahkan ada yang mengatakan hot ini adalah sebelum syafaat Nabi SAW. Karena apa? Yang sudah mendapatkan hot tidak akan merasa merasa capek. Sehingga perlu namanya syafaat udhmah. Orang haus dahaga semuanya, baru nama syafaat utama adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan oleh semua termasuk orang kafir. Subhanallah. Iya, iya. Nah ini. Jadi ada dan ada maksud yang dipahami oleh para ulama, tujuannya apa? Allah ingin menunjukkan bahasanya ini adalah makhluk termulia. Subhanallah. Iya. Baru nanti ada syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang dicintainya itu. Iya, iya. Baik, subhanallah, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya. Dan juga mungkin apa pernah, dan nanti mungkin untuk masalah telaga Rasulullah juga kan ada iming-iming juga, Bu ya, kan mungkin di bulan Ramadan ini bahwa Umi pernah membaca juga hadis bahwa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa maka nanti akan diberikan minum dari telaga Rasulullah. Ya, termasuk Rasulullah antaranya ya, betul. Itu termasuk amalan yang termasuk bisa amalan-amalan ya, Bu ya. Memberikan buka, memberikan minuman itu adalah insyaallah termasuk nanti ada mendapatkan pahala seperti orang berpuasa dan nanti insyaallah tidak akan diberi minuman dari telaga sehingga dia tidak akan haus selama-lamanya. Baik, subhanallah sahabatku. Ya, ada berapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan tujuan agar kita semua bisa benar-benar bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa minum air telaga di Kautsar, dan yang paling kita harapkan adalah bukan hanya sekedar meminum tapi seperti tadi Buya katakan bisa meminum dari tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabatku, itu tadi penjelasan Buya tentang masalah telaga yang akan dilewati oleh orang-orang di padang mahsyar. Kami akan berikan kepada sahabat semua kesempatan untuk bertanya. Masih ada sisa waktu 30 menit ya, mungkin ya, sekitar kurang lebih 30 menit nanti. Baik, 20 menit ya, 20. Oh, baik. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya kepada kepada Buya langsung. Akan tapi kita akan break dulu sebentar dan nanti kami akan kembali setelah berikut ini. Jangan beranjak kemana-mana.